saja terukir dalam jiwa sepanjang masa. Kami semua sumpah setia untuk membela dan berkorban. Persebaya, Persebaya, darahku, jantungku, jiwaku. Persebaya, Persebaya, namamu telah Selamat.